Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang fawaid asyratis sa'ah, faidah-faidah tentang tanda-tanda kiamat. Pada pertemuan terakhir sampai pada tanda kiamat yang keenam, yaitu tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, as-sabi' yang ketujuh, hasyrun nasi ila ardi syam, digiringnya manusia ke negeri Syam. Di mana hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu ala thalathi tara'iq, raghibina wa rahibin, wa thnani ala ba'irin wa thalathatun ala ba'irin." Wa arba'atun ala ba'irin wa asharatun ala ba'irin wa tahshuru baik bakiyatahumun nar taqilu ma'ahum haythu qalu wa tabitu ma'ahum haythu batu wa tusbihu ma'ahum haythu asbahu wa tumsi ma'ahum haythu amsau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia akan digiring melalui tiga jalan. Ada yang senang, ada yang takut, ada yang dua orang naik satu unta, ada yang tiga, ada yang empat, ada yang sepuluh naik unta. Watahsyuru baqiyatuhumun nar, kemudian yang sisanya digiring oleh api. Api tersebut akan terus bersamanya dimanapun mereka berada, baik di siang hari atau di malam hari atau di pagi hari atau di malam hari. Hadis ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menunjukkan bahwasannya hadzal hasyr huwa hasyrul maujudin fi akhiri dunya min aqtaril ardi ila mahallatil hasyr. Penggiringan ini, itu manusia digiring ke suatu tempat, adalah penggiringan terhadap manusia yang ada di dunia. Di akhir zaman, digiring dari ujung bumi ila mahalatil hasyar, sampai ke tempat berkumpulnya mereka. Di mana mahalatul hasyar, tempat berkumpulnya mereka? Wahya ardu Syam, yaitu negeri Syam. Wa annahum yakununa ala asnafin thalatha, dan mereka itu ada tiga golongan yang digiring ke sana. Fasinfun ta'imina kasina rakibin, ada golongan yang dia senang, ya. Mereka bisa makan, mereka berpakaian dan berkendaraan. Wakismun yamshuna taratan wa yarkabuna taratan ukhra, ada yang golongan yang kedua, mereka kadang berjalan dan kadang berkendaraan. Wahum ya'takibuna 'alal ba'iril wahid, mereka saling bergantian di atas satu ekor unta. Kemudian jenis yang ketiga adalah jenis yang digiring oleh api. Yaitu api yang keluar dari Aden. Sebagaimana yang datang dalam hadis yang lain. Api yang keluar di Aden, yang akan menggiring manusia dari belakang mereka. Menggiring mereka untuk menuju ke Ardusyam, ke negeri Syam, Ardul Mahsyar, tempat berkumpulnya di manusia di sana di akhir zaman. Wa man takhallafa minhum akalathun nar, dan orang-orang yang lambat, ya, ketika digiring kemudian lambat, ya, tidak bergegas, tidak cepat-cepat, ya, akalathun nar, maka akan dimakan oleh api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini terjadi sebelum ditiupnya sangkakala. Karena kalau telah ditiupnya sangkakala, ya, itu ada lagi, ya, penggiringan manusia ke negeri mahsyar. Yaitu penggiringan yang terjadi ba'da nafkhatil ba'ts, setelah ditiupnya sangkakala yang kedua. Tiupan yang kedua, kalau tiupan yang pertama hancur seluruh langit dan bumi kecuali yang Allah kecualikan, kemudian tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Semuanya bangkit untuk digiring ke negeri mahsyar di hari akhirat. Itu beda lagi. Kalau ini yang terjadi sebelum ditiupnya sangkakala. mereka akan digiring ke negeri Syam. Dan sangat banyak hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya di akhir zaman akan keluar api dari Aden, kemudian akan menggiring manusia ke tempat mahsyar, yaitu ke negeri Syam, digiring dari timur ke barat. Al-Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya di akhir zaman akan keluar api dari Aden yang kemudian menggiring manusia ke tempat mahsyar, yaitu ke Syam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dan yang lainnya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari hadis Hudzaifah, dari hadis Hudzaifah ibnu Usaid, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takhruju narun min qari Aden tasuku au tahsyurun nas tabitu ma'ahum haitsu batu wa taqilu ma'ahum haitsu qalu. Akan keluar api dari lubang yang ada di Aden. Yang akan menggiring manusia. Yang akan selalu bersama mereka. Dimanapun mereka berada. Baik di malam hari, atau di siang hari. Api terus akan menggiring mereka sampai ke tempat berkumpulnya manusia di Ardusyam, di negeri Syam. Kemudian dalil yang lain, hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakhruju narun min hadramaut aw min nahwi bahri hadramaut qabla yaumil qiyamah tahsyurun nas. Qalu ya Rasulullah famata amuruna qala alaikum bisyam. Akan keluar api dari Hadramaut atau dari arah laut Hadramaut. Qabla yaumil qiyamah, sebelum terjadinya kiamat. Yang api tersebut tahsyurun nas, akan menggiring manusia. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Qala, maka beliau bersabda, alaikum bisyam. Hendaknya kalian di negeri Syam. Hendaknya kalian menuju ke negeri Syam. Karena manusia yang digiring tersebut akan digiring ke negeri Syam. Kemudian qala As-Safarini rahimahullah, berkata As-Safarini rahimahullahu ta'ala, ikhtalaf al-ulama fi hasyrin nas min al-masyriq ila al-maghrib. Para ulama berselisih tentang digiringnya manusia dari timur ke barat. Hal huwa yaumul qiyamah aw qablahu? Apakah itu terjadi di hari kiamat atau sebelum terjadi hari kiamat? Faqala al-Qurtubi wal-Khattabi wasawabahu al-Qadi'iyat. Kemudian berkata al-Qurtubi, demikian pula al-Imamul al-Khattabi. Dan perkataan beliau ini dibenarkan oleh al-Qadi'iyat rahimahullahu ta'ala. Inna hadzal hasyra yakunu qabla yaumil qiyamah, bahwasannya penggiringan ini terjadi sebelum hari kiamat. Digiring dari timur ke barat atau dari negeri Yaman, dari Aden menuju ke Syam. Ini terjadi qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Wa amal hasyru minal qubur, adapun penggiringan manusia yang digiring dari kuburan menuju ke tempat mahsyar atau ke padang mahsyar, fahuwa alama fi hadis Ibn Abbas, maka itu seperti yang ada dalam hadis Abdullah bin Abbas dalam Sahihain, dan ini terjadi pada hari kiamat. Naam. Artinya itu lain lagi, penggiringan yang itu lain lagi. Kalau yang dari barat, dari timur ke barat atau dari Aden ke Syam, ya, itu penggiringan manusia sebelum terjadinya kiamat. Adapun penggiringan manusia dari kuburannya dibangkitkan kemudian digiring ke padang mahsyar, itu terjadi pada hari kiamat. Sebagaimana yang datang dalam hadis Abdullah bin Abbas, tuhsyarun nasu hufatan uratan urlan. Manusia akan dikumpulkan atau digiring ke tempat padang mahsyar dalam keadaan tidak bersendal, tidak berpakaian, dan tidak bersunat. Baik. Kemudian juga ada faedah dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Al-Imam Qurtubi rahimahullahu menyebutkan dalam kitabnya Tadhkirah halaman 225. Kata beliau, annal hasyra arba'un, penggiringan dan pengumpulan manusia itu ada empat macam atau ada empat kali. Hasyrani fid dunya wa hasyrani fil akhirah, dua penggiringan di dunia dan dua penggiringan di akhirat. Faladzani fid dunya al-madhkurat fi suratil hasyr. Adapun yang alladzini fid dunya, dua penggiringan yang ada di dunia atau yang terjadi di dunia adalah al-madhkur fi suratil hasyr, adalah penggiringan yang disebutkan dalam surat al-hasyr. Silahkan baca surat al-hasyr. Wahwa hasyrul yahud ila syam, yaitu digiringnya orang-orang Yahudi ke negeri Syam. Qala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhriju atau ukhruju. Qala ila ain? Qala ila ardil mahsyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, keluarlah kalian. Qalu kemana? Kami keluar. Qala ila ardil mahsyar. Keluarlah kalian ke negeri mahsyar. Ke negeri tempat dikumpulkannya manusia nanti. Yaitu ke Syam. Itu keluarlah kalian ke Syam. Ini yang pertama, penggiringan yang terjadi di dunia. Digiringnya orang-orang Yahudi ke negeri Syam. Sebagaimana dalam hadis tadi. Penggiringan yang kedua, fi asyratis sa'ah, yang terjadi pada tanda-tanda kiamat. Yaitu yang kita bahas ini. Narun tahsyurun nas minal masyriq ilal maghrib. Api yang menggiring manusia dari timur ke barat. Sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, tentang kisah Islamnya Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Bukhari. Manusia digiring oleh api dari timur ke barat. Juga disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tub'atsu ala ahli al-masyriq narun fatahsyuruhum ila al-maghrib tabitu ma'hum haitsu batu wa taqilu ma'hum haitsu qalu wa yakunu laha ma saqata minhum wa takhallaf wa tasuquhum sauqal jamal." Akan dibangkitkan api terhadap orang-orang yang tinggal di timur, yang api tersebut akan menggiring mereka ke arah barat. Akan terus mengiringi mereka siang dan malam. Yang mana api tersebut akan memakan orang yang jatuh, atau orang yang terlambat ketika digiring. Dan mereka akan digiring seperti digiringnya unta. Ini beberapa sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat penggiringan manusia dari timur ke barat atau dari Aden ke Syam. Dan Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau memberikan faedah. Qaunuha takhruju min qari adn la yunafi hasyruha aw hasyrahan nas min al-masyriq ila al-maghrib. Jadi keberadaan api tersebut keluar dari lembah yang ada di Aden, kemudian menggiring manusia ke Syam, itu tidak menafikan digiringnya manusia dari timur ke barat. Ini satu makna. Digiringnya manusia dari lembah Aden, ke negeri Syam dengan digiringnya manusia dari timur ke barat. Ini naam tidak saling bertolak belakang. Karena ini maknanya sama. Yang demikian karena kata beliau wadzalika anna tida khurujiha min Aden, karena awal keluarnya api tersebut adalah dari Aden. Fa idza kharajat intasharat fil ardi kulliha, jika api ini sudah keluar dari Aden maka akan menyebar di seluruh bumi. Api tersebut akan menyebar ke seluruh bumi yang akan menggiring manusia ke barat atau ke negeri Syam. Wal muradu bi qawlihi tahsyurun nasa minal masyriq ilal maghrib iradatu ta'mimil hasyr la khususul masyriq wal maghrib. Jadi makna api tersebut menggiring manusia dari timur ke barat, kalimat ini maknanya adalah, makna yang diinginkan adalah ta'mimul hasyr, bahwasanya penggiringan ini berlaku untuk semuanya, bukan maknanya khusus orang-orang yang ada di timur saja. Nah, tidak, tetapi semuanya akan digiring ke negeri Syam. Aw annaha ba'dal intishar awwalu ma tahsyuru ahlal masyriq. Awwalu ma tuhsyar ahlul masyriq. Atau maknanya setelah api tersebut menyebar, awalnya keluar dari Aden kemudian menyebar, nah, kemudian orang-orang yang pertama kali digiring ya, adalah orang-orang penduduk timur. Nah, orang-orang penduduk belahan bumi sebelah timur, ahlul masyrik, mereka yang pertama kali digiring oleh api tersebut. Nah, ini dua penggiringan di dunia. Ya, penggiringan pertama apa tadi ya? Penggiringan orang-orang Yahudi ke negeri Syam. Kemudian penggiringan naam manusia di akhir zaman yang merupakan tanda-tanda hari kiamat. Digiringnya manusia dari timur ke barat, ya, atau dari Aden ke Syam. Kemudian kata Al-Imam Al-Qurtubi selanjutnya, wa ammal ladzani fil akhirah, adapun dua penggiringan yang terjadi di akhirat adalah hasyrul amwat min quburihim ba'dal ba'thi jami'an. Yang pertama adalah digiringnya orang-orang yang mati dari kuburan mereka setelah ditiupnya tiupan yang kedua, tiupan tanda naam kebangkitan, yaitu dibangkitkannya manusia di kuburan kemudian digiring semuanya ke padang mahsyar yang kondisinya tidak bersendal, tidak berpakaian dan tidak bersunat. Sebagaimana yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami kumpulkan mereka semua, kami giring mereka semua ke padang mahsyar dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Enggak ada yang tertinggal. Semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka akan digiring, baik digiring ke surga ya, atau digiring ke neraka. Ini yang kedua ya. Wahasyruhum ilal jannah wan nar. Giringan pertama adalah giringan dari kuburan ya, setelah mereka bangkit dari kuburan menuju padang mahsyar. Ini penggiringan yang pertama yang ada di akhirat, yaitu kondisi mereka tuhsyaruna khufatan waratan ghurlan, tidak berpakaian, tidak bersendal, tidak bersunat. Penggiringan yang kedua, hasyruhum ilal jannati wan nar. Mereka digiring ke surga bagi penduduk surga atau digiring ke neraka bagi penduduk neraka. Ini penggiringan yang kedua. Sehingga penggiringan na'am itu ada empat macam. Dua terjadi di dunia dan yang kedua lagi terjadi di akhirat nanti. Kemudian Al-Imam As-Safarini rahimahullahu taala beliau membedakan ya, api yang menggiring manusia dari timur ke barat dengan api yang menggiring manusia dari Yaman ke Syam. Al-Imam Safarini rahimahullah ta'ala membedakan. Kalau tadi Ibnu Hajar apa? Naam, sama ya. Api tersebut berasal awalnya dari Aden, kemudian menyebar. Menyebar ya, sampai ke timur. Dari timur digiringlah orang dari timur ke arah barat. Al-Imam Safarini rahimahullah ta'ala menyebutkan bedanya antara dua api tersebut. Beliau menyebutkan tentang digiringnya manusia dari barat dari timur ke barat dan digiringnya manusia na'am ke negeri Syam. Kata beliau, bi'anna naro naron, bahwasanya api itu ada dua macam. Api ada dua macam. Ahadu ihdahuma, salah satunya, tahsyurun nasa minal masyrik ilal maghrib. Salah satunya menggiring manusia dari timur ke barat. Wasaniya, sedangkan yang kedua, takhruju minal yaman, api yang keluar dari Yaman, yaitu dari lembah Aden, min qa'ri Aden, dari lembah Aden, dalam suatu riwayat min qa'ri Aden abyan, dari lembah Aden yang tepatnya adalah kampung atau negeri abyan ya. ada tempat atau daerah namanya abyan di sana. Kita ulangi, kata beliau, api itu dua macam. Salah satunya menggiring manusia dari timur ke barat dan yang kedua menggiring ya api yang keluar dari Yaman, itu dari lembah Aden, Abyan, yang akan menggiring manusia ke mahsyar, yaitu ke Ardusyam, ke negeri Syam. Baik. Ini pendapat al-Imam As-Safarini rahimahullahu taala. Qala Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, tadi beliau na'am berpendapat ya bahwasanya api tersebut awalnya dari Aden. Kemudian fa idza kharajat, apabila api tersebut sudah keluar dari lembah Aden, Abyan, intasyarat fil ard, maka akan merata menyebar ke seluruh bumi. Sehingga tidak ada pertentangan tentang digiringnya manusia dari timur ke barat dengan digiringnya atau keluarnya api dari Aden menggiring manusia ke Syam. Kemudian terakhir nih ya. Kata beliau, wa in lam yakun fi ilmillahi illa narun wahidatan. Kata beliau melanjutkan lagi nih. Jika api itu adalah api yang satu, ya. Tadi disebutkan dua api. Jika api tersebut adalah api yang satu, ya. Fal jam'u baina hadis, maka penggabungan antara hadis narun takhruju qabla yaumil qiyamati min hadramaut fatasukun nas. Hadis akan keluar api sebelum kiamat, sebelum hari kiamat dari hadramaut dan akan menggiring manusia. Atau dalam suatu lafaz, takhruju min qa'ri Aden, turahhilun nasa ilal mahsyar. Akan keluar api dari lembah Aden yang akan menggiring manusia ke mahsyar atau ke Syam. Dengan hadis narun, api akan keluar dari timur, ya. Narun tahsyurun nasa minal masyriq ilal maghrib. Api yang akan menggiring manusia dari timur ke barat. Penggabungan hadis, dua hadis ini yang seolah-olah kasat matanya berbeda, nah, padahal secara hakikat tidak berbeda, ya. Naam, karena itu satu api. Beliau katakan inna syam alladhi wal mahsyar maghribun binisbati ilal masyriq. Bahwasanya Syam yang dia itu adalah mahsyar, tempat berkumpulnya manusia nanti, itu adalah barat, posisinya di barat, binisbati ilal masyriq, jika naam dibandingkan dengan orang-orang yang berada di timur. Jadi menurut orang yang ada di timur, Syam itu adalah maghrib, barat. Fayakunu ibtida'u khurujiha qa'ru Aden minal Yaman, sehingga awal keluarnya api tersebut adalah dari lembah Aden di Yaman, itu di Abyan. Faidah korajat intasyarat ilal masyrik, apabila telah keluar api tersebut, maka menyebarlah api tersebut ke masyrik, ke arah timur. Fatah syuru ahlahu ilal maghrib, kemudian akan menggiring penduduk timur untuk digiring ke arah barat. Aladihi wa Syam, yang barat itu adalah Syam. Wahwal mahsyar, dan itu adalah tempat berkumpulnya manusia nanti. Naam. Sehingga la munafah, tidak ada kontradiksi antara digiringnya manusia dari timur ke barat dengan keluarnya api dari Aden kemudian menggiring manusia ke Syam. Jadi Syam itu ya barat. Kemudian api yang akan keluar awalnya di lembah Aden, Abyan, setelah keluar dia akan menyebar ke timur, kemudian dari timur dia akan menggiring manusia untuk menuju ke arah barat, yaitu ke Syam. Nah, sehingga tidak ada kontradiksi antara hadis tadi dengan hadis yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam, selesai dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Naam, secara ringkas ya, kita ringkas saja. Tidak kita baca semua. Naam, sehingga kita meyakini dan mengimani bahwasannya di antara tanda-tanda kiamat adalah hasyrun nas ila ardi Syam, digiring yang manusia ke negeri Syam. Nah, juga dalam tanda yang ketujuh ini, nah, Di dalamnya juga terdapat tanda kiamat yang lain. Apa itu? Keluarnya api dari Aden. Keluarnya api dari Aden, yaitu dari lembah Aden, Abyan, yang akan menggiring manusia ke negeri Syam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadal miqdar. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.